بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha ma stata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, mari kita buka kembali surat At-Tahrim ayat yang ke-9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وكيلا ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي أنت بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفحنا فيه من روحنا فصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله. يا أيها النبي وهي نبي جاهد الكفار ارجهدلah kepada orang-orang kafir, wal munafikin, dan kepada orang-orang munafik. Waghlud alaihim, dan tegaslah, keraslah alaihim. Keras maksudnya keras dalam syariat. Waghlud alaihim, dan tegaslah alaihim atas mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka itu jahannam, di neraka jahannam. Wa bi'sal masyir, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk al-masyir, tempat kembali. Daraballahu, Allah telah membuat masalan, permisalan. Lilladzina kafaru, untuk orang-orang kafir. Imra'ata Nuh, yaitu istrinya Nuh. Ini di dalam tafsir Qurtubi, istrinya Nuh ini bernama Walihah. Wa imra'ata Lut, dan istrinya Lut. Istrinya Lut bernama Waliah. Walihah itu istrinya Nuh, Waliah istrinya Lut, menurut riwayat yang ditulis oleh Imam Qurtubi. Kanata adalah keduanya tahta abdaini, di bawah dua hamba. Min ibadina, dari hamba-hamba kami, sholihaini, yang keduanya itu soleh. Fakhonatahuma, lalu keduanya berkhianat. Kedua istri tadi berkhianat. Falam yughniya anhuma, maka tidaklah bisa mencukupi anhuma, dari keduanya, minallahi dari Allah syai'an sedikit pun. Wakila dan dikatakan udkhula masuklah kalian berdua annara ke neraka ma'ad dakhilin serta orang-orang yang masuk di neraka. Wa daraballahu masalan dan Allah juga membuat permisalan lilladzina amanu kepada orang-orang yang beriman imra'ata fir'aun tentang istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah. It qalat ketika dia berkata Rabbi ba'nili ya Allah bangunkanlah aku indaka di sisi engkau baitan fil jannah rumah di surga. Wa najjini dan selamatkanlah aku min Fir'aun dari Fir'aun wa amalihi dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumid dzalimin dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Wa Maryam dan juga perempuan yang bernama Maryam ibnata Imran anak perempuannya Imran allati ahsanat farjaha yang dia menjaga kemaluannya. Fanafahna maka kami tiupkan fihi padanya itu mirruhina dari ruh kami. Wasaddaqat lalu dia membenarkan bi kalimati rabbiha dengan kalimat-kalimat Rabb-nya wa kutubihi dan ketetapannya. Wa kanat minal qanitin dan dia termasuk orang-orang yang qanitin, orang-orang yang tunduk. Ya Bapak Ibu sekalian, kita lihat ayat yang ke-9. Ya ayuhan nabi, kalimat wahai nabi. Beberapa waktu yang lalu ketika kita membahas awal surat At-Tahrim sudah kita bahas bahwa pertama, satu-satunya nabi yang disebut atau yang dipanggil oleh Allah gelarnya itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Rasul punya kedudukan tersendiri dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kemudian yang kedua, ketika seseorang itu disebut gelarnya, maka dia dihargai. Dalam bahasa disebut dengan kalimat ta'zim, kalimat pengagungan. Jadi ketika kita menyebut seseorang dengan gelarnya, misalnya Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, ini sebetulnya hakikatnya kita dalam bentuk penghargaan kepada beliau. Kita memanggil ayah kita dengan sebutan ayah atau bapak atau abah atau abi, itu sebagai bentuk kita menghargai orang tua. Tidak langsung jenenge, memanggil namanya mo atau mo kepada bapak, tidak begitu. Okay. Nah ini jadi kalimat panggilan dengan disebut gelarnya, ini sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk penghargaan kita kepada orang yang kita panggil tersebut. Kemudian, jahidil kufar, berjihadlah kepada orang kafir. Walaupun ayat ini seruannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di dalam kaidah bahwa segala sesuatu yang itu ditujukan kepada Rasulullah, apabila tidak ada kalimat taksis, tidak ada kalimat pengkhususan, maka itu juga dikembalikan kepada seluruh umatnya. Yaitu, walaupun ini ditujukan kepada Nabi, maka kita juga termasuk di dalam seruan ini. Jadi, berjihadlah kepada orang-orang kafir, wal munafikin, dan berjihadlah kepada orang-orang munafik. Nah, berjihad dengan orang-orang kafir itu dengan saif, dengan pedang, dengan peperangan. Dan berjihad kepada orang-orang munafik itu dengan jidal, dengan argumentasi, dengan apa? Dengan lisan. Ini pertama, ya. Jadi dengan orang-orang kafir itu dengan pedang. Lah siapa orang-orang kafir yang harus kita perangi dengan pedang? Orang-orang kafir yang menghalangi muslimin di dalam berdakwah atau orang-orang kafir yang memusuhi muslimin. Jadi tidak semua orang kafir itu harus diperangi dengan pedang. Ya. Ada dengan doa nanti. Jadi misalnya, kalau kita lihat sirah, kilat sejarah bahwa di masa-masa Makkiyah itu muslimin belum ada atau belum diperintahkan untuk berperang. Dan ketika masa-masa Madinah, muslimin sudah mulai punya kekuatan, kemudian muslimin di dalam dakwah itu dihalang-halangi, bahkan dimusuhi oleh orang-orang kafir, maka ada baru kemudian perintah untuk berperang. Jadi, kemudian nanti di dalam aplikasinya, di dalam jihad dengan peperangan ini tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bahwa jihad dalam konteks perang ini harus ada perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari amir. Perintah dari pemimpin. Nah, ini permasalahannya sekarang ini pemimpin kita ini siapa? Ini belum ada kesepakatan. Kalau nanti kita buka di surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum ini ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir, di antara Imam Qurtubi dan beberapa ulama tafsir yang lainnya. Minkum itu kembalinya kepada orang yang beriman. Satu. Dan yang kedua, syarat pemimpin itu dikatakan pemimpin kita ketika di dalam menjalankan kepemimpinnya menggunakan dengan syariat Islam, dengan cara menggunakan Islam. Nah itu. Nah, apabila dua syarat ini tidak ada, maka Imam Qurtubi mengatakan bahwa dikembalikan kepada al-ulama uminkum, dikembalikan kepada ulama-ulama dari kalangan kalian. Nah, ini. Nah, itu jadi ya ada perintah. Kita enggak bisa jihad sendiri, itu enggak bisa. Ya. Jadi jihad harus ada perintah. Jihad dalam konteks perang ini ya, itu harus ada pemimpin, harus ada perintah dari pemimpin. Kemudian yang kedua, ini harus berada di daerah konflik. Tidak bisa misalnya di poso itu muslimin dimusuhi oleh orang-orang Nasrani, harus di sini orang-orang Nasrani di Jogja dibelai, itu enggak bisa. Kalau kita kepengin jihad ya kita ke daerah konflik. Nah, ini dua syarat ini. Itu pun tadi sebelum ketika muslimin sudah berada di dalam didzalimi oleh orang-orang kafir. Dan nanti ketika muslimin itu sudah kuat atau sudah menang, maka mereka orang-orang kafir itu menjadi namanya muslim apa kafir, kafir zimmi, kafir yang dilindungi. Tapi dia harus membayar jizyah atau membayar pajak. Jadi bayar pajak itu seharusnya itu dari orang kafir kepada orang muslim. Nah, itu seharusnya begitu ya. Tapi yang terjadi di kita, orang Islam juga bayar pajak ini. Walud alaihim. Nah, di sini Imam Qurtubi menafsirkan ya, wa amarahu ayujahidal kufar bisayf wal ma'idatil hasanah wa du'a ilallah. Jadi berjihad dengan orang-orang kafir itu dengan pedang. Satu. Wal ma'idatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Apa nasihat yang baik itu ya dengan nasihat-nasihat yang diarahkan kepada nasihat kepada Allah Ta'ala. Bukan nasihat yang baik itu bukan berarti kok mengikuti cara mereka, tidak. Wa du'a, dan didoakan. Tentunya ini ma'idatil hasanah wa du'a ini kepada orang-orang yang tidak memusuhi kita. Kita punya tetangga orang kafir, ya kita doakan agar dia diberikan petunjuk, atau kita nasihati dengan nasihat-nasihat yang baik. Wal munafiqina bil ghidhah wa iqamatil hujjah, dan jihad dengan orang-orang munafik itu dengan menegakkan hujjah. Karena orang munafik itu zahirnya Islam, ya. Munafik di sini munafik i'tiqadi, bukan munafik amali. Karena ada dua, munafik itu munafik i'tiqadi, munafik keyakinan, dohirnya itu muslim, ning atine itu kafir. Dan yang kedua, munafik amali, orangnya Islam, hatinya juga Islam, tapi masih melakukan amalan-amalan munafik. Mungkin nyun sewu, kita-kita ini masih ada penyakit-penyakit nifaq. Ya, contohnya ayatul munafik talasun. Ciri orang-orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jika berjanji, jika berkata dusta, jika berjanji menelisih, jika dipercaya khianat. Nah, mungkin kondisi tiga ini masih ada di dalam diri-diri kita. Kadang-kadang kita masih ada dusta, masih ada yang dipercaya yo nyelekete itu nggih. Nyelekete niku napa? Sak karepe dhewe janji yo ngapusi terus. Nah, nggih. Maka semakin banyak janji itu semakin tidak baik. Ya. Oke, ini ya. Jadi mungkin yang melakukan tiga hal itu bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang munafik i'tiqadi, tapi orang muslim pun juga kadang-kadang adalah. Kalau ada orang muslim yang masih punya penyakit semacam itu, berarti dia punya penyakit nifaq, tapi dia tidak dihukumi kafir. Contohnya lagi dalam surat An-Nisa itu, la yadhkurunallaha illa qalilan. Tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Idza qamu ila sholata qamu kusala. Jika berdiri sholat, sholatnya itu malas. Di surat Al-Ma'un, alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya itu lalai. Lalai itu ditafsirkan oleh ulama yu'akhiruna ala waqtiha. Senang mengakhir-akhirkan waktu sholat. Dan yang kedua, la yutimmu rukuha wala sujuduha, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Lah ini salate orang-orang yang masih punya penyakit nifaq gitu nggih. Di Blitar itu ada nggih salat berapa itu 23 rakaat dalam waktu berapa menit itu? 7 menit malah nih. Nah, 7 menit. Nah, kemarin saya ketemu sama orang Blitar, dosen UI itu, pas saya ngisi di sana itu saya cerita itu tadi, niki sing imam niku mas kula. Jadi masih kakaknya teman itu gitu. Pun lo eleki ning jarine dia punya kelebihan bisa melipat waktu itu. Yeah. Kita lanjutkan. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka itu adalah neraka jahannam. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik, munafik i'tiqadi, yeah. Munafik i'tiqadi itu tempat mereka itu di neraka jahannam. Ya, maka kita tidak boleh pertama menyebut orang muslim itu sebagai orang kafir, atau menyebut orang muslim sebagai orang munafik yang kita tuduhkan secara langsung. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan itu, atau seburuk-buruk gelar itu, panggilan apa gelar sesudah iman. Hei munafik, misalnya bagi seseorang, hei munafik, hei kafir. Nah ini enggak boleh. Jadi ada hadis shibabul muslim kufrun. Mencela seorang muslim itu shibabul muslim fiskun. Okay. Mencela seorang muslim itu kefasikan, wa shibabul nabi kufrun, dan mencela nabi itu adalah kekufuran. Wa bi'sal masir, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi orang munafik i'tiqadi itu jatahnya nanti di akhirat, kaplingannya itu adalah jahanam. Padahal jahanam itu neraka yang paling bawah. Kemudian daraballahu masalan lilladzina kafaru. Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang kafir, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Perumpamaan apa ini? perumpamaan bahwa kalau seseorang itu hanya mengandalkan punya suami yang baik, tapi dia sendiri tidak mau berbuat baik, maka tidak ada manfaatnya punya suami yang semacam itu. Artinya istri ini ya tidak bisa mendapatkan kebaikan dari kebaikan suami. Jadi di dalam Islam enggak ada istilah swarga nunut neraka katut, itu tidak ada. Ya saya lihat di sini Allah membuat perumpamaan kepada orang-orang kafir, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Ini ulama berbeda pendapat tentang dua sifat atau dua kelakuan yang dilakukan oleh istrinya Nuh dan istrinya Lut ini. Pertama, keduanya itu tidak sampai kepada kefasikan, tidak sampai kepada perbuatan syirik atau berbuat kufur. Karena tidak ada alasannya ya, tidak ada ma baghat imra'atun nabiyya qatun, tidak ada baghat itu istilahnya apa ya, pembangkangan dalam bentuk kesyirikan atau kekufuran dari seorang istri nabi, itu tidak ada. Ini pendapat pertama. Artinya istrinya Lut dan istrinya Nuh ini hanya melakukan, mempunyai akhlak yang tidak baik dan tidak bisa menjaga lisan. Tidak bisa menjaga lisannya apa? Pertama, istrinya Nuh itu mengatakan kepada suaminya majnun. Ini menurut Ibnu Abbas. Ngelokke, mengatakan bahwa suaminya si Nuh itu wong edan. Ya. Kenapa dikatakan edan? Ya di padang pasir itu rane udian, enggak ada hujan, enggak ada sungai. Kok nggawe perahu? Kan secara nalar kan enggak nalar itu loh. Lagi yang ning Indonesia sing bendina udan, terus kaline akeh itu nggawe perahu rada nalar gitu nggih. Lagi ning tengah-tengah padang pasir, hujan belum tentu setahun sekali, kemudian sungai tidak ada, lah kok nggawe perahu itu kok ya ora enggak nalar sama sekali. Nah, salah satu orang yang mengatakan itu adalah istrinya sendiri. Nah, ini pendapat pertama ya. Jadi akhlaknya saja tidak baik. Makanya ibu-ibu monggo, satu, lisan dijaga. Ini penyebab Nuh, istrinya Nuh, istrinya Lut itu kan, tadi ya walaupun di sini ada beberapa pendapat, ini karena lisan-lisan yang tidak baik. Berkhianat kepada suami dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan hatinya. Tapi dari sisi akhlaknya, tidak dari sisi akidahnya. Ini menurut Ibnu Abbas ya. Kemudian istrinya Nabi Lut ini kesalahannya, dia memberitahukan kepada penduduknya bahwa Nabi Lut itu punya tamu sing ganteng-ganteng, kan gitu okay? Di dalam nanti bisa kita buka di surat Maryam kalau enggak salah. Nah, itu ada menceritakan tentang ceritanya Nabi Lut. Jadi ketika Nabi Lut punya tamu yang sebetulnya adalah malaikat tapi menyerupakan diri seperti manusia, pemuda-pemuda yang ganteng. Lah ini istrinya Lut ini woro-woro niku mengabarkan kepada tetangga. Kebetulan tetangga-tetangganya itu pada tidak normal. Tidak normalnya nopo? Wong lanang seneng wong lanang, wong wedok seneng wong wedok. Nah ini tonggo-tonggo ini dikasih tahu. Nah akhirnya tetangga-tetangganya itu datang kepada Nabi Lut, datang ke rumahnya untuk ngajak berbuat mesum kepada tamu-tamunya tadi, yang itu kemudian menyebabkan azabnya Allah. Nah ini ya, ini pendapat pertama bahwa kesalahan yang dilakukan oleh istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh ini karena tidak bisa menjaga lisan dan akhlak-akhlaknya kurang baik. Kemudian pendapat yang kedua itu wa kanata musyriki musyrikataini. Dan adalah keduanya itu masuk dalam kategori orang-orang musyrik. Dan pendapat yang ketiga kanata munafikin. Adalah kedua itu golongan orang-orang munafik. Dan yang keempat khayanatahuma an-namimah, yaitu dia itu berkhianat kepada suami-suaminya dengan cara namimah. Namimah niku napa ya? Ngadu domba. Ini. Ya intinya mereka ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala karena berkhianat kepada suami-suaminya. Lah pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang mempunyai suami, mempunyai istri yang baik, atau mempunyai anak yang baik, anak yang soleh, kemudian dia membangga-banggakan sementara dia sendiri tidak beriman dan beramal soleh, maka punya anak, punya istri, punya suami yang soleh tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Ta'ala. Nanti kalau kita buka di surat An-Nisa, ada dialog kecil ya yang menyebabkan turunnya ayat. Yaitu seorang Nasrani mengatakan, nabi saya yang dibandingkan dengan nabimu, bagus nabi saya. Nabi saya itu Nabi Isa lebih dahulu. Dan kitab saya, kitab Injil, dengan kitabmu, kitab Al-Quran, lebih baik kitabku, yaitu karena kitab saya lebih dulu. Dari sahabat mengatakan, enggak bisa. Nabi saya, nabi penyempurna, kitab saya, kitab penyempurna. Pasti yang disempurnakan lebih buruk daripada yang menyempurnakan. Begitu nih. Nah, dari dialog itu turunlah ayat, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bih. Tidaklah kebaikan itu dengan angan-angan kalian dan bukan dengan angan-angannya ahlul kitab. Siapa yang beramal buruk, maka dia akan dibalas dengan keburukan itu. Artinya, untuk mendapatkan keimanan, untuk menjadi orang yang beriman, itu tidak hanya cukup dengan pengakuan saja, saya itu orang yang beriman, saya ini orang Islam baik, saya itu umatnya Rasulullah, kitab saya Al-Quran, tidak hanya cukup itu saja, tapi harus dibarengi dengan amal soleh. Atau untuk mendapatkan pahala dari Allah, itu kita itu tidak bisa hanya cukup, bapak saya yang mendirikan masjid, kakek saya yang mendirikan pondok pesantren, istri saya itu sholat malamnya bagus. Nah, pertanyaannya, lanjut dengan piyambak pripun. Kan gitu. Kita sendiri bagaimana? Yang kita sendiri enggak ngamal, ya nanti sing mlebu surga nggih simbahnya, istrinya, bapaknya tadi. Maka tadi saya sampaikan di dalam Islam itu tidak ada swarga nunut neraka katut. Bojoku wis saleh kah wis aku rasa ngamal engko ora digeret. Bojoku wis saleh wis ngisi ngendi-ngendi misalipun gitu nggih, ketok ngendi-ngendi. Lah dia sendiri tidak beramal ya nanti sing mlebu surga nggih suaminya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita ini nanti di hadapan Allah bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Di surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat tidak ada manfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat. Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan al-qalbu salim wa qalbul mukmin. Hati yang sehat hanya dimiliki orang-orang mukmin. Kalau di dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu disebutkan salima min kulli syahwatin takhalifa min amrillah wan nahyi. selamat dari syahwat keinginan yang keinginan itu menyelisih perintah Allah, larangan Allah. Salima min kulli tahkimin ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat dari berhukum dengan hukum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in ahabba ahabba fillah, jika mencintai mencintai karena Allah. Wa in abghada abghada fillah, jika memarah marah karena Allah. Wa in mana'a mana'a fillah, jika menolak menolak karena Allah. Wa in aqta'a lillah, jika memberi memberi karena Allah. Nah ini ciri-ciri orang yang hatinya sehat semacam itu. Ya, kita lanjutkan di sini. Nah, keduanya ini istrinya Lut dan istrinya Nuh tadi, udkhulanna ruma'ad dakhilin, masuklah ke neraka beserta orang-orang yang masuk. Bapak Ibu sekalian, ada orang itu sudah sedari dulu atau sudah ditakdirkan untuk masuk ke neraka dan masih hidup itu sudah di apa istilahnya, sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa engkau itu masuk neraka gitu ya. Contohnya Fir'aun. Contohnya ini ya. Istrinya Lut, istrinya Nuh ini sudah dikasih, kita sudah ngerti bahwa dia itu nanti akan masuk ke neraka. Contohnya lagi Abu Lahab. Abu Lahab niku sudah dikasih kapling tersendiri oleh Allah dengan neraka. Bahkan juga istrinya yang bernama Ummu Jamil itu juga dikapling masuk neraka. Tabat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wa mra'atuhu, dan istrinya hamalatal khatab, yang membawa kayu bakar, fi jidiha khablum bimasad, dalam lahirnya itu ada tali yang terbuat dari masad, dari serabut. Nah ini jadi dia sudah diberitahu bahwa dia keduanya itu masuk di dalam neraka. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Kemudian sekarang dari sisi sebaliknya, wa daraballahu masalan lilladzina amanu, dan Allah juga membuat perumpamaan kepada orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun, Asiyah. Nama lengkapnya adalah mana tadi? Asiyah nama lengkapnya, oh ini enggak ada di kitab yang satunya. Jadi Asiyah ini istrinya Fir'aun, tapi ketika dia mengetahui Musa membawa risalah Allah, maka kemudian dia itu beriman kepada Allah Ta'ala dan dia berlindung dari kedzaliman Fir'aun. Ini satu Asiyah ya. Kemudian yang kedua adalah Maryam ya. Pertama Asiyah ini, kalau tadi istri punya suami yang soleh, kalau di sini Asiyah ini istri yang solehah punya suami yang kafir. Jadi di dalam Al-Quran itu ada empat-empat disebutkan ya. Suami istri itu sama-sama muslim, sama-sama ahli surga, yaitu Rasulullah SAW dan istri-istrinya itu podo-podo masuk surgone. Dan yang kedua, suami istri masuk neraka kabeh. Siapa? Abu Jahal dan Ummu Jamil dalam surat Abu Lahab ya. Abu Lahab dan Ummu Jamil yaitu dalam surat Al-Lahab. Dan yang ketiga, suaminya soleh, istrinya dilaknat. Nah, contohnya ini tadi Nuh dan Lut. Dan yang keempat, sing wedok masuk surga, sing lanang masuk neraka. Bahkan sing gunting pita neraka nanti itu adalah Fir'aun. Artinya sing masuk pertama masuk neraka itu adalah Fir'aun. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya, rumah tangga kita ini bagaimana? Kita sing di nanti. Nah, Ya kita harapkan ya kita suami istri, anak, putu, buyut, terus ke atasnya ya simbah, bapak, ibu itu bisa masuk di dalam surga bersama-sama. Karena nanti di dalam surat apa itu ya, itu nanti akan bisa berkumpul kita semuanya satu keluarga, itu bisa berkumpul apabila semuanya dari kalangan orang-orang soleh. Waman solaha min abaihim wa dzurriyyatihim. Dan orang masuk surga itu dengan orang-orang soleh dari keturunannya dan dari bapak-bapaknya. Nah ini. Jadi monggo kita ini geret-geretan untuk masuk surga. Buatin geret-geretan masuk di dalam neraka. Geret-geretan masuk neraka. Bujuri maksiat, yuk tak sponsori. Jadi jenenge geret-geretan masuk neraka. Nah ini. Oke. Asiyah kembali ya. Nah ini. Kemudian dia berdoa yang doanya itu terkenal. Doanya ya Allah bangunkanlah aku di sisi Engkau itu rumah di surga. Nah. Jadi meminta agar dibangunkan rumah di surga. Di sini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita ketika kita itu berdoa kepada Allah itu dengan doa yang umum saja. Tidak perlu kita doa itu secara spesifik, ya Allah bangunlah kami rumah di surga. Kalau di sini kan sudah titik ya, tidak yang tipe 70 saja itu ya. Catnya yang berwarna hijau ya Allah. Klosetnya kloset duduk aja lah. Tidak perlu begitu. Perkara nanti rumahnya berbentuk apa, tipe bagaimana, terus perbuat dari apa, itu urusannya Allah. Kita robbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Lah kebaikan berupa apa yang Allah akan berikan kepada kita, terserah Allah. Padahal kalau menurut mufassirin, yang dimaksud kebaikan di dunia itu kan banyak. Satu, ilmun al-ilmu nafi' wasihat wal-afiat, zaujatul hasanah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sehat wal-afiat, kemudian istri yang soleh atau suami yang solehah, anak-anak yang soleh, rizqul wasi', rezeki yang luas, darul wasi', rumah yang luas, rakibul mubarak, kendaraan yang bagus, terus al-ismatu minal dhulub menurut Ibnu Abbas, ya. Dijaga dari dosa, itu semua kebaikan di dunia. Tapi kita mintanya enggak perlu diperinci kayak gitu. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Perkara nanti kita diberikan jalur rezeki akeh, dikai anak akeh, yaitu ya alhamdulillah, anaknya rezeki toh nggih. Anak itu aset yang tak ternilai gitu nggih. Walaupun sekarang yang wis dia anak telu, istrine telat meneh teratapan. Dak dikduk wah iki dak di meneh iki ngono ya. Ibu juga kayak gitu nggih. Wis di anak loro itu telat seminggu ya, Mas. Piye iki ya? kayak rezeki yang dicek ini kan putrane kacah-kacah nggih. Wa najjini minal qaumid dzalimin, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang dolim. Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa menghindarkan dari keburukan, kita pun harus berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kita sendiri tidak bisa menghindarkan itu tanpa campur tangan dari Allah Ta'ala. Ini. Untuk menghindarkan keburukan sekecil apapun kita, tidak bisa kita itu tanpa melibatkan Allah. Ini maka kita setiap waktu kita disuruh berdoa kepada Allah. Di antara manfaatnya agar kita itu ditolong di dalam setiap perbuatan kita. Termasuk menghindari dari perbuatan orang-orang yang dolim. Orang dolim itu, artinya kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah ini monggo, kita juga banyak berdoa sebagaimana diajarkan Allah lewat cerita kisah Asiyah ini. Kemudian yang kedua, Maryam ibnata Imran. Bukan Maryam ibnata Nasiruddin Hasan. Maryam ibnata Imran, nggih, Maryam anak perempuannya Imran, ya. Ini Maryam ini gadis yang solehah. Dia orang yang senantiasa menjaga kehormatannya. Dan dia, kalau di surat Maryam itu, dia beruzlah istilahnya. Ya. Dia membuat satu tempat tersendiri di Masjidil Aqsa, di sebelah timur masjid. Gitu, ya. Nah, dia menjaga diri. Kemudian satu hari dia didatangi oleh laki-laki yang sebetulnya malaikat, laki-laki, malaikat. Di sini menunjukkan bahwa malaikat itu bisa berbentuk manusia dengan izin Allah. Ning manusia tidak bisa menjadi malaikat. Kadang-kadang kalau orang itu lagi kasmaran gitu, engkau adalah malaikatku. Wah, gitu. Ahsanat farajaha, yang dia si Maria itu menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, tidak murahan. Fanafahna fihi mirruhina, maka kemudian kami tiupkan, yaitu mirruhina, dari ruh kami, maksudnya dari malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu punya gelar Ruhul Kudus, ya, yaitu ruh yang kudus, yang suci. Ini sebutan malaikat Jibril. Nah, tapi ini hanya berlaku sekali sepanjang sejarah. Kalau orang sekarang ngaku, aku titisane Maryam. Lah ngopo? Saya hamil tanpa suami. Nah, itu enggak bisa itu, ya. Nah, itu sekarang tiap-tiap kampung ono kayak gitu itu, ya. Jadi itu hanya sekali sepanjang sejarah. Lah Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini atau dari kalimat ini, cerita tentang Maryam ini menunjukkan Allah itu di dalam kehendaknya bisa dengan sebab dan bisa dengan tidak perlu sebab. Karena Allah itu maha kuasa. Kehendak-kehendak Allah itu tidak harus dengan sebab. Kehendak-kehendak Allah tidak harus bisa dinalar oleh akal manusia. Berapa banyak kehendak Allah itu tidak bisa kita nalar. Mungkin termasuk di dalam keadaan diri kita sendiri. Jadi kondisi kadang-kadang di dalam diri kita itu, ya contohnya begini. Mungkin saya atau beberapa orang, ya, itu yang di total, kita nut ke belakang, menolak ke belakang, selama setengah tahun kemarin lah, kita total budget rumah tangga kita setengah tahun yang lalu. Antara pengeluaran dan dengan pemasukan. Kok ya untuk wakeh mentah pengeluaran ini. Terus kita berpikir, di sini ya kok nanti tuh ya. Nah gitu. Ya. Kadang-kadang, ya subhanallah. Ya. Nah ini jadi, Allah itu ketika berkehendak, itu tidak harus bisa dinalar dengan akal kita. Maka, inilah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu secara akal, dia sendiri sudah tua. Dan yang kedua, istrinya dalam keadaan akiron, dalam keadaan mandul. Mandul di sini wis mandul, mandul dari menstruasi. Artinya sudah menpos. Dan yang kedua, dari awalnya dia dalam keadaan mandul itu. Tapi dia tidak bersandar kepada akalnya, tidak bersandar dengan fakta-fakta ilmiah. Tapi Nabi Zakaria bersandar kepada Allah Ta'ala. Karena pemberian Allah itu tidak harus bisa dinalar oleh akal. Itu ya. Jadi yang penting tujuannya bagus. Yang kedua bersandar kepada Allah. Nah ini. Walaupun kemudian nanti ada juga kejadian-kejadian yang harus bisa diterima dengan akal. Nah bagaimana ini pengeterapannya? Pengeterapannya. Kalau untuk kita, mari kita di dalam memohon kepada Allah dengan cara-cara yang kita ikuti dengan ikhtiar, bukan dengan jalan kita kepengin mangan, saku tak neng omah wae, yang kehendak Allah saya jatai mangan, gak aku yo mangan, tengok-tengok neng omah ya telung dino ra mangan nanti. Tapi kita sebagai manusia kita harus ikhtiar, kepengin makan ya kita usaha, gitu ya. Tapi kita harus meyakini bahwa Allah di dalam memberikan makan kepada kita tidak harus bisa dinalar dengan kita. Nah ini. Tapi sebagai manusia kita harus berusaha. Ada kisah di masa Rasulullah, orang memarkir untanya di depan Masjid Madinah tidak diikat. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, kenapa enggak diikat? Saya tawakal kepada Allah. Nabi carane tawakal rayo ngono kuwi. Carane tawakal yaitu diikat sekuat-kuatnya lah nanti unta muncul ya itu sudah di luar kemampuan kita. Lan duwe motor dikoki ngarep omah dikalungi STNK karo BPKB nggih. Kuncine dicantol pisan saya tawakal kepada Allah. Nah niku ora wong tawakal ning wong bodho. Nggih. Wa shaddaqat bi kalimati rabbih wa kutubihi wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang-orang yang tunduk patuh. Ya, ini nggih. Kemudian tolong dibacakan pelajaran yang dapat diambil. Ya. Ya, dengan pedang ketika dia memusuhi muslimin, ketika dia memusuhi kita. Itu nggih. Dan jihad ini bagian yang diwajibkan. Ya. Dua. Ya, tadi ya contohnya Nabi Nuh tidak menanggung dosanya istrinya, Nabi Lut tidak menanggung dosanya istrinya. Kita nanti di akhirat akan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, kecuali kita menjadi sebab orang lain berbuat dosa, maka kita juga mendapatkan dosa. Misalnya kita ngajari kepada anak kita, le, cara mangan kacang itu diuncalkan yang dhuwur, ditangkap dengan mulut, pluk, gitu ya, harus melunjak-lunjak, harus melayu-melayu, gitu ya. Nah, itu anak-anak kita niru. Nah, nanti selama anak kita itu niru, ya kita itu dusone. Nah, itu jenisnya duso jariah semacam itu. Ya. Makanya kita pesan kepada anak itu pesan yang baik. Le, yang gue sukben dadi wong sugih, seneng membantu orang lain, seneng amal soleh, seneng gawe masjid, seneng memakmurkan masjid. Nah itu walaupun kita hanya bermodal ngomong, nanti ketika anak kita mewujudkan itu, maka itu kita dapatkan pahala. Nah, itu. Tiga. Orang beriman tidak menanggung dosanya orang kafir, walaupun mereka adalah kerabatnya sendiri. Bagaimana Ibrahim tidak menanggung dosanya Azar, Nuh tidak menanggung kekurangan Kanaan. Iya. Azar itu ayahnya Nabi Ibrahim. Nuh, Kanaan itu anaknya Nabi Nuh. Gitu, ya. Nah ini makanya di dalam surat At-Tahrim kemarin, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, sing dipentingke pertama itu adalah dirinya. Yen bojone anake dijak mlebu surga bareng-bareng kok ora gelem ya ditinggal, kan gitu nggih. Ayo tak eret-eret le ning nggon surga le. Wis ora gelem tenan ya wis. Goodbye, kan gitu. Istrinya juga kayak gitu. Dijak mlebu surga ora gelem, digeret ora gelem, sudah tinggal gitu nggih. Empat. Orang mendapatkan keberuntungan dengan keimanan orang lain, walau mereka benar-benarnya berbuat dapat Ibrahim. Ya, nih. Jadi seseorang tidak bisa mengandalkan, oh bapak gue wong apik, oh, aku rasa dadi wong apik, weh, ora entuk warisannya apik, ya tidak bisa. Terakhir, ketika Allah berkehendak, maka kehendak Allah tidak harus tidak bisa dinalar oleh manusia. Ya, jadi kehendak Allah tidak harus bisa dinalar oleh manusia. Tanpa dinalar pun Allah itu mampu. Maka ada kehendak Allah itu tanpa batas. Tidak harus bisa dinalar oleh kita ini. Berapa banyak? Ya contohnya ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Niku Nabi Musa niku disuruh memukulkan tongkatnya ke laut. Yen nganggo nalar, Nabi Musa mati gitu. Kipiye to Allah yang suruh apa? Kami akan dibantai oleh Fir'aun malah dolanan tongkat itu to nggih. Itu nganggo nalar. Oh, tapi karena ini perintah Allah, jalani nanti dadine piye itu urusannya Allah gitu nggih. Kita jalani hidup itu kayak gitu juga. Ini perintah Allah rasa diotak-atik sik. Rasa di iki misalnya gini kadang-kadang kita itu nggih. Manfaat salat. Salat rakaat pertama ngene-ngene manfaatnya ini menyehatkan itu ya boleh-boleh kayak gitu tapi enggak perlu diotak-atik lah. Ini salat kita itu disuruh ngene ya sudah dilakoni lah nggih. Kadang-kadang kita mendiskusikan manfaatnya nduding iki apa? Nduding kok siji tok. Nggih. Terus diutak-utak iki ngopo gitu nggih. Terus salat kok dadak ngene, ora ngene iki piye? Enggak perlu lah itu perintah Allah, perintah Kanjeng Nabi dilakoni. Nanti dadine piye itu nanti Allah akan memberikan rahasia hikmah-hikmahnya. Ya kadang-kadang kita ini ngotak-ngatik sih, didiskusikan panjang banget ujung-ujungnya wis ora sidowe lah gitu. Nah, akhirnya ra mangkat ngamal. Yes, demikian Bapak Ibu yang bisa kita bahas surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim selesai, insyaallah nanti kita siapkan materi berikutnya ya. Masih ada waktu beberapa hari ini. Si berlanjut azuh. Nggih insyaallah akhir qali hadza astaghfirullah wa lakum alhamdulillah wa alamin subhanallah.